Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خرمتنا أعزكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa kembali bermajlis di masjid ini, meneruskan kajian kita membahas sebuah risalah yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah, Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita mengkaji tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus, yang indah, dan telah kita kaji beberapa nama daripadanya, maknanya, kandungan-kandungannya, faedah-faedah yang bisa kita ambil daripadanya. Ini pada pertemuan yang telah lalu. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengkaji secara khusus tentang sifatul kalam lillah. Sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah Azza wa Jalla. Allah berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, yang tidak sama dengan makhluknya. Katanya muallif rahimahullahu ta'ala, di antara aqidah ahlu sunnati wal jamaah, wa nu'minu bi anna allaha yatakallam bima sya'a mata sya'a kaifa sya'a. Dan kita beriman, kita di sini adalah ahlu sunnah, kita ahlu sunnah beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, mata sya'a, kapanpun Allah menghendaki berbicara, kaifa sya'a, dengan kaifiyah, dengan tata cara yang Allah kehendaki, dan ma'a man sya', bersama dengan orang yang Allah kehendaki. Khairuddin azzaikumullah, perlu diyakini bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifatul kalam, sifat berbicara. Allah itu memiliki sifat ini secara azali dan abadi. Allah memiliki sifat ini secara azali dan abadi. Yatakallam bikalamin haqiqi. Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Kapanpun yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki, dengan kaifiyah yang Allah kehendaki, dan dengan orang yang Allah kehendaki. Di sini mu'allif rahimahullah membawakan dalilnya. Katanya mu'allif rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Nabi Allah Musa dengan sebenar-benarnya. Di sini Allah menyebutkan dengan fi'il kallama, yang artinya berbicara. Ditakid, dikuatkan dengan kalimat taklima. Kallama taklima. Itu namanya takid, penguatan dalam bahasa Arab. Sehingga maknanya betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga kalamnya hakiki dengan orang yang Allah kehendaki, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa isi pembicaraannya? Tentunya adalah wahyu Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Musa. Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam yang tertuang di dalam kitab suci Taurat pada masa itu. Itu yang masya'a, apa yang Allah kehendaki. Muatan-muatannya Allah kehendaki dalam bentuk wahyu Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam yang tertuang dalam kitab Taurat. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya yang lain, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Dan tatkala Musa datang untuk menepati waktu perjanjian dengan kami, wa kallamahu rabbu, dan Rabb-nya mengajak bicara dia. Wa kallamahu rabbu, dan Rabb-nya yakni Allah mengajak bicara dia, Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Al-A'raf 143. Ini juga sama, dua ayat yang dijadikan dalil oleh ahlu sunnati wal jamaah untuk menjelaskan Allah itu berbicara dengan ucapan yang hakiki di waktu yang Allah kehendaki, dengan siapapun yang Allah kehendaki, dengan kaifi yang Allah kehendaki. Barakallahu fiikum. Di sini Allah berbicara setelah datangnya Nabi Musa. Allah meminta Nabi Musa datang ke Bukit Tursina, di Miqat, di tempat yang disepakati, dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Allah Musa datang ke tempat itu, Allah Azza wa Jalla mengajak bicara dia. Itu menunjukkan Allah berbicara dengan kehendaknya, sesuai dengan masyiahnya, kehendak Allah Azza wa Jalla. Kapan bicara Allah bicara, kapan dengan siapa bicara Allah bicara. Wah, tapi asal sifatnya hakiki azali. Kemudian ikhwanuddin azakumullah, di antara prinsipnya ahlu sunnah ialah Allah itu yatakallamu bi sautin yusma'. Allah itu berbicara dan dengan suara yang terdengar. Bi sautin yusma', Allah berbicara dengan suara yang terdengar, didengarkan oleh hamba-hambanya. Tetapi suara itu tidak sama dengan suara-suara makhluknya. Suaranya tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Di antara dalil argumentasi yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara dengan suara yang didengar ialah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-52. Ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya." Wa nadaina, dan kami memanggil Nabi Musa. Wa nadainahu, dan kami memanggil Nabi Allah Musa. Min janibit turil aiman, dari sisi Bukit Tursina di sebelah kanan. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan ia untuk munajat dengan kami. Sisi argumentasinya pada kata-kata wa nadainahu, dan kami panggil Nabi Musa. Yang namanya memanggil dengan suara yang didengarkan dari jauh, itu namanya nadaina. Bedanya ada munadat, nida, ada munajat. Paham ya? Kalau munadat, nida, dari jauh panggilnya. Kalau munajat, dari dekat. Bermunajat, itu dari dekat. Panggilan yang sifatnya lirih, dari dekat. Tapi kalau nida, nida, dari jauh. Wanadaina, dan kami panggil Nabi Musa itu dari jauh, yang tentunya dengan suara yang didengarkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dalil yang lain yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu berbicara dengan suara, hadis dalam Bukhari Muslim. Hadis dalam Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam sabdanya, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Adam, manggil siapa ya? Nabi Adam. Ya Adam, wahai Adam. Kira-kira dengan suara atau dengan hati ini? Dengan suara. Yang namanya orang memanggil dengan suara. Ya Adam, wahai Adam. Maka Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Menunjukkan apa ya, Pak? Nabi Adam mendengarkan kalamullah, mendengarkan pembicaraan Allah Azza wa Jal, mendengarkan panggilan Allah Azza wa Jal. Terbukti beliau menjawab dengan jawaban labbaik wa sa'daik. Labbaik. Kalau seandainya kalam Allah itu dalam hati, bukan suara, ya enggak mungkin dengar Nabi Adamnya. Oh, baik. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Dikarenakan beliau mendengarkan itu suara, menunjukkan kalamnya Allah itu dengan suara. Dikarenakan sini Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam. Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daik. Kata Rasul, fayunadi bi sautin. Tegas. Lalu Allah Azza wa Jalla memanggilnya dengan suara. Langsung dengan lafaz sautin, suara. Lalu Allah memanggilnya dengan suara yang isinya adalah innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ila nar. Itu isinya perintah Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepadamu wahai Adam untuk mengeluarkan dari anak-anak keturunan kamu kiriman menuju ke neraka. Kiriman menuju ke neraka. Allah memerintahkan Nabi Allah Adam untuk mengambil, mengeluarkan dari anak keturunannya yang dikirim menuju ke neraka. Fayaqul, maka Nabi Adam menjawab, bertanya, ya Rabbi wa ma ba'thun nar, wahai Rabbu, apa kiriman neraka itu? Apa kiriman neraka itu? Disebutkan dalam ini al-hadis sebelah sini, disebutkan dalam kelengkapan hadisnya Allah mengatakan bahwasanya keluarkan dari 1000 orang dari keturunan kamu semuanya di dalam neraka kecuali satu. Semuanya di neraka kecuali satu. al-hadid. Sampai akhir hadid. Intinya barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan Allah memanggil Nabi Allah Adam dengan suara bi sautin. Tapi ingat, suaranya Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah itu sang khalik, sang pencipta. Anda makhluk. Beda suara khalik dengan suara makhluk. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kaidah dalam Al-Quran, kaidah besar di dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini ayat kaidah dalam memahami asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Atau tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak sama. Ketika Allah menetapkan Allah berbicara, tidak sama dengan makhluknya. Ketika Rasul menyatakan Allah bicara dengan suara, maka tidak sama dengan suara makhluknya. Barakallahu fikum. Tidak sama dengan suara makhluknya. Maka Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, dan nabi-nabi yang lainnya yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal mendapatkan keutamaan, mendapatkan fadilah, mendapatkan kelebihan dari Allah Azza wa Jal diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk memahamkan kepada mereka apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan yang sama dengan suara makhluknya, dengan kalam makhluknya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan usautin. Juga di antara prinsipnya ahlu sunnah terkait dengan masalah kalam ialah bahwasanya kalamullah ta'ala bihuruf. Kalamnya Allah Azza wa Jalla itu dengan huruf, terdiri dari huruf-huruf, dengan suara, dengan huruf. Barakallahu. Ini nampak ketika Allah Azza wa Jalla memanggil hamba-hambanya dengan harfun nida, dengan huruf panggilan. Ya Adam, kata-kata ya huruf nida dalam bahasa Arab ya, itu menunjukkan biharfin, dengan huruf. Barakallahu itu. Ini terkait dengan kalamullah. Ini qolamti na'zakumullah, prinsipnya ahlu sunnah. Kalam sifat, sifat Allah itu mengikuti zatnya, mengikuti zatnya. Kalam bukan makhluk. Kalamullah dengan suara, dengan huruf. Secara azali Allah bersifat dengannya. Tetapi Allah Azza wa Jalla berbicara sesuai dengan masyiahnya, sesuai dengan kehendaknya. Kapan berbicara, Allah berbicara. Allah berbicara dengan Zabur di masa Nabi Daud. Allah berbicara dengan Taurat di masa Nabi Musa. Allah bicara dengan Injil di masa Nabi Isa. Ini kitab suci semua ya kan. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara tentang Al-Quran di masa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga Allah berbicara dengan suhuf Ibrahim pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu satuan-satuan kalamullah itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi asal sifatnya azali dan abadi, Allah bersifat dengannya. Kalau dina azakumullah, prinsip ini membantah banyak sekali sekte-sekte yang sesat. Membantah banyak sekali sekte-sekte yang sesat. Yang pertama, membantah sekte Mu'tazilah. Ini kaum rasionalis. Sekte Mu'tazilah itu pengikutnya Wasil bin Atha al-Maghazili. dulu muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang imam tabi'in. Bayangkan belajarnya itu, ngajinya sama siapa? Ngajinya sama Al-Hasan Al-Basri, sosok imam kaum muslimin era tabi'in. Muridnya Balilu. Gurunya di atas sunnah, masya Allah imam besar. Muridnya Balil, namanya Wasil bin Atha al-Maghazili. Kemudian berkembang lagi ada Amr bin Ubaid dan yang lain-lain. Di antara pemahaman Mu'tazilah adalah mereka mengatakan bahwasanya kalamnya Allah itu makhluk Allah menciptakannya. Allah menciptakannya sebagaimana menciptakan yang lain-lainnya. Ini dikarenakan sekte Mu'tazilah, mereka meniadakan semua sifat-sifatnya Allah saja. Ini pemahaman yang sangat menyimpang. Mu'tazilah itu hanya menetapkan Allah itu punya Asmaul Husna, tetapi tidak memiliki sifat. Paham ya? Itu Mu'tazilah. Sehingga ketika dibahas dalam banyak Al-Quran, dalam banyak hadis yang menetapkan Allah berbicara, punya sifat kalam berbicara, bingung mereka. Akhirnya apa? Muncul pemahaman yang lebih parah lagi. Itu makhluk, bukan sifatnya Allah SWT. Tegas mereka mengatakan, Al-Kalam adalah makhluk. Wahada batil. Ini perkara yang sangat batil. Dikarenakan sifatul kalam itu sifatnya Allah Azza wa Jal. Sifat itu mengikuti zatnya, bukan makhluk. Mengikuti pemahaman ini, bahkan lebih parah lagi, ialah sekte Jahmiyah. Sekte Jahmiyah pengikuti Jahm bin Sofwan. Ini secara pemahaman lebih kufur. Kenapa dikatakan lebih kufur? Dikarenakan mereka mengingkari semua Asmaul Husna sekaligus sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi pemahaman mereka, Allah tidak punya Asmaul Husna, Allah juga tidak punya sifat-sifat kesempurnaan. Sehingga ketika muncul pembahasan kalam sama dengan Mu'tazilah, itu adalah makhluk, bukan sifatnya Allah. Itu adalah makhluk. Ini pemahaman kufur. Bedanya dengan Mu'tazilah apa ya Pak? Kalau Jahmiyah terang-terangan Asmaul Husna tidak ada, sifat tidak ada, semuanya tidak ada. Ini Mu'tazilah masih pikir-pikir. Gimana Asmaul Husna? Ya ada. Allah punya Asmaul Husna. Bagaimana sifatnya? Tidak ada. Jadi enggak berterang-terangan. Jahmiyah dikufurkan oleh para ulama, Mu'tazilah tidak. Mereka sama-sama pemahaman yang sesat, yang menyimpang, barakallahu fikum. Ini muslimin insyaallah banyak memahami dikarenakan terlalu vulgar penyimpangannya itu. Ada lagi sekte yang lain. Ini yang banyak merasuki pemahaman kaum muslimin, terutama yang kuliah-kuliah ini. Mata pelajaran wajib ilmu filsafat, terutama yang kuliahnya di YIN, sekarang UIN. Yaitu pemahaman dari sekte Asy'ariyah atau Kullabiyah. Yang masyhur dari kalangan Asy'ariyah. Mereka mengatakan yang namanya kalam Allah itu sifat. Betul. Kalamullah sifatnya Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa ya, Asy'ariyah itu menetapkan bagi Allah 7 sifat saja. Kira-kira ada yang tahu? Sekte Asy'ariyah itu hanya menetapkan bagi Allah 7 sifat saja. Ada yang tahu enggak baca Evan? Sifat lo kok wujud kita bakok ya apa sih kakein itu. Itu penambahan dari sekte Maturidiyah. Asy'ariyah itu cuma 7 aja. Yang pertama sifat hayat, hidup. Ilmun, ilmu. Qudrah, kuasa. Iradah, kehendak. Basar, melihat. Sam', mendengar. Kalam, berbicara. Tulang-tulang kita. Ini batil loh ya. Membatasi sifat Allah hanya 7 batil. Mereka mengatakan Allah hanya punya 7 sifat. Hayat, hidup. Ilmu. Qudrah, kekuasaan. Iradah, kehendak. Basar, mendengar. Melihat. Sama', mendengar. Kalam, berbicara. 7. Kalam ada kan? Maka mereka mengatakan, iya, sifat itu. Nah, 7 itu ditambahi lagi sama Maturidiyah, genap menjadi 20 sifat jaiz bagi Allah Azza wa Jal, yang kemudian banyak dirangkum oleh kaum muslimin dengan wujud kita bakok sampai selesainya itu. Itu adalah pemahaman Maturidiyah Asy'ariyah. Barakallahu fiikum. Baik, mereka mengatakan, kalam, ini pemahaman siapa ya, Pak? Tak kasih tahu dulu, ngantuk, jangan-jangan ngantuk. Meyakini sebagai pemahamannya Ahlussunnah, bahaya nanti. Pemahaman siapa ini? Sekte Asy'ariyah. Oh iya, Sekte Asy'ariyah itu menisbahkan diri kepada seseorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada periode kedua kehidupannya. Beliau ini sebelumnya punya pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah debat. Kalah debat. Akhirnya merenung sekian hari, tidak keluar rumah, mempertimbangkan segala sesuatunya, keluar dengan membawa pemahaman baru. Periode kedua dari kehidupan beliau membawa pemahaman baru, namanya pemahaman Asy'ariyah, modifikasi dari Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah tadi Asma'ul Husna mereka tetapkan, tapi menolak semua sifat. Kalau Asy'ariyah, Asma'ul Husna ditetapkan, ada. Plus menetapkan 7 sifat tadi bagi Allah Azza wa Jalla. Yang lain tolak. Yang 7 ini diterima. Barakallahu. Tambah lagi sama Muhammadul dia jadi 20. Kemudian setelah itu, beliau ini rahimahullah di akhir hayatnya taubat. Jadi beliau ini Abul Hasan Al-Asy'ari ini barakallahu fikum, di akhir hayatnya taubat. Bertaubat dari semua pemahaman tadi. Dari pemahaman Mu'tazilahnya, dari pemahaman Asy'ariyahnya. Taubat dengan taubatan nasuha, kembali kepada pemahaman Islam yang benar tentang asma dan sifat. Sempat menulis 2 kitab. Menulis 2 kitab untuk membantah semua yang dulu-dulu itu dan menetapkan prinsip beliau dalam berakidah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 2 kitab, yang pertama Al-Ibanah dan yang kedua Al-Maqalat Al-Islamiyah. Taubat, taubatnya itu diumumkan di Masjid Jami' wilayah Basrah. Taubatnya itu diumumkan di depan umum, tampil beliau di depan umum. Kalian tahu siapa saya? Tokohnya tokoh besar. Maka beliau sampaikan, saya sekarang ini akidahnya. Akidah Ahlussunnah semuanya. Dibantai semua, Mu'tazilahnya, Asy'ariyahnya, habis. Nulis 2 kitab tadi, dan beliau pun wafat di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi anak buahnya tidak mau tobat. Repot ya? Tokohnya tobat, tapi anak buahnya tidak mau bertaubat. Sehingga Sekte Asy'ariyah dikatakan menisbahkan diri kepada Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode kedua kehidupannya. Jangan saya salah. Sebab beliau di akhir hayatnya taubat. Mestinya kalau mengaku sebagai pemahaman Asy'ariyah taubat juga. Kan gitu ya? Sama dengan gurunya. Itu deh. Kembali pada pembahasan Asy'ariyah. Saya ulangi lagi. Mereka ini mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifatul kalam. Allah berbicara. Tapi, tapinya ini yang membedakan antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah. Tapi, sifat kalam Allah itu nafsani. kalamun nafsani, ucapan hati, bukan dengan suara, bukan dengan huruf, tapi dalam hati, ucapan hati, namanya kalamun nafsani. Dan tunggal, tidak berulang-ulang Allah berbicara itu, satu kali bicara saja, dan itu kalam nafsani, kalam hati. Nah, terus gimana ketika Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasulnya? Hati, siapa yang tahu? Kayak gitu ya. Mereka mengatakan yang mentakbir, yang mengungkapkan isi hati Allah itu malaikat Jibril, kata mereka. Nah, ini pemahaman Asy'ariyah. Yang mengungkapkan, yang mentakbir, yang mengibaratkan atau yang menghikayatkan kalamullah tadi, malaikat Jibril. Nanti malaikat Jibril ini menyampaikan kepada siapa? Kepada para anbiya wal mursalin, membawa wahyu-wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Itu pemahamannya sekte Asy'ariyah. Kira-kira betul apa enggak betul? Hah? Betul apa enggak betul? Hah? Kalau kita membaca tadi dalil-dalil yang ada, salah. Batil. Dalam Al-Qur'an Allah tegas memanggil Nabi Musa, memanggil Nabi Adam, menunjukkan bukan kalam nafsani, bukan ucapan hati, ucapan yang terdengar dengan suara, dengan huruf, didengarkan sama hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidak tunggal. Betul, asal sifatnya azali, abadi, tapi satuan-satuan kalamnya sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Hati. Kira-kira ada yang tahu konsekuensi pemahaman Asy'ariyah ini, Pak? Pak Diemai. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah kan jelas. Itu bukan sifat, tapi makhluk. Kan gitu ya? Jelas ngawurnya, kan gitu ya? Nah, kalau Asy'ariyah, apa kira-kira konsekuensi daripada pemahaman mereka ini? Allah itu punya sifat kalam. Tapi kalamnya Allah itu dalam hati, kalam nafsani, tunggal, kalamnya cuma satu, gak berulang-ulang. Barakallahu fikum. Terus yang mentakbir, yang mengungkapkan kalam Allah yang dalam jiwanya itu malaikat Jibril. Nanti malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, Nabi Rasul kepada umatnya, kan begitu. Ada yang tahu apa konsekuensi daripada pemahamannya? Loh, wa manunggaling kawula Gusti, tidak, mereka Jibril tidak menyatu dengan Allah, hanya mentakbirkan saja. Hah? Makhluk, kok begitu? Yang mereka Jibril. Jadi menggunakan bahasa Jibril. Masya Allah, ahsan. Nama itu ulang-ulang. Itu jelas batilnya. Konsekuensi inti daripada pemahaman mereka tadi itu, ujung-ujungnya mereka sama dengan Mu'tazilah, mengatakan itu makhluk. Kalau Mu'tazilah terang, makhluk ciptaan Allah, selesai penyimpangannya, kan gitu ya. Kalau Asy'ariyah jelimet, dibikin ruwet ujung-ujungnya, itu kalamnya Jibril. Nah gitu ya, yang tersampaikan kepada para nabi, para rasul, itu bukan kalam Allah. Kalam Allah di hatinya. Nah gitu ya, yang terungkap kalamnya Jibril. Jibril khaliq atau makhluk? Itu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ialah mereka menyatakan kalam Allah itu adalah makhluk. Bahasa yang lebih enak lagi, itu adalah kalamnya Jibril alaihissalam, bukan kalamullah. Ya berdoa, Jibril juga. Wah. Jadi Asy'ariyah ini lebih samar penyimpangannya. Mu'tazilah lebih belak-belakan. Inilah yang banyak dikonsumsi oleh kaum muslimin yang belajar ilmu filsafat. Yang berani, yang nampak sekali penyimpangan dan kekufurannya, kesuwen, bilang aja makhluk, selesai. Jelibet-jelibet kalam nafsan, jibril, kesuwen, makhluk. Nah, sehingga lebih nampak penyimpangan. Baik. Hanum tina azabullah. Kok panjang banget ini, apa larinya ya? Tak kasih tahu. Ini semuanya kaitannya nanti terkait dengan kitab suci Al-Quran. Ini semua nanti kaitannya dengan kitab suci Al-Quran. Kitab suci kita kaum muslimin. Saya mau tanya, kitab suci Al-Quran itu kalamullah atau kalamnya Jibril? Ayo, kitab suci Al-Quran yang antum baca itu, ya, yang antum baca itu, yang termaktub dalam mushaf itu kalamullah atau kalam Jibril? Kalau anda ahlu sunnah akan mengatakan Al-Quran itu kalamullah, satu bagian dari sifat Allah, bukan makhluk. Kalau anda seorang mu'tazilah, na'udzubillah min dzalik, anda akan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman kalam itu adalah makhluk, sementara Al-Quran satu bagian dari kalam Allah. Taurat satu bagian dari kalam Allah. Injil juga demikian. Zabur juga demikian. Suhuf Ibrahim juga demikian. Satu bagian dari kalam Allah. Kalau dari sananya mereka meyakini kalam itu adalah makhluk, otomatis mengatakan Quran adalah makhluk. Jahmiyah Mu'tazilah. Kalau anda seorang Asy'ari yang punya pemahaman Asy'ariyah atau Kullabiyah, anda mengatakan apa? Al-Quran itu. Anda mengatakan Al-Quran itu adalah ungkapan Jibril. Nah gitu ya. Ibarat ungkapan Jibril tentang kalamullah. Bahasanya mereka ibaratun an kalamillah, takbir dari kalamullah. Siapa yang mentakbir? Malaikat Jibril. Ujung-ujungnya makhluk, dikarenakan itu bukan kalamullah yang sesungguhnya, tapi itu adalah kalamnya Jibril. Ini perkara yang sangat-sangat penting, barakallahu fikum, merupakan prinsip mendasar dari prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sempat terjadi fitnah yang begitu dahsyat, begitu besar dalam sejarah Islam terkait dengan bab ini. Dengan bab ini. Di masa siapa ya, Pak? Di masa siapa ini? Ada yang baca sejarah? Terjadi di masa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Masa dulu, zamannya para imam mazhab 4. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pada masa itu, Syekh Mu'tazilah ini berhasil mempengaruhi khalifah. Khalifah Al-Ma'mun dari kalangan Daulah Bani Abbasiyah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah ketika itu semacam Bishr Al-Marisi, semacam Ahmad bin Abi Duad, dan yang lain-lainnya, sempat mempengaruhi dan berhasil mempengaruhi pemahaman sang khalifah. Menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Pemahaman siapa ini? Pemahaman Mu'tazilah Jahmiyah. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Jadi ketika anda melantunkan ayat Al-Quran, anda akan itu makhluk, kata mereka. Bukan melantunkan kalam Allah. Dikarenakan yang terpengaruh itu seseorang khalifah, seorang amirul mukminin, maka dibikin undang-undang dasar. Apa namanya? SK khalifah gitu ya. Barakallah itu. Keputusan khalifah, undang-undang resmi yang diresmikan oleh khalifah. akhirnya dikarenakan pemahaman yang seperti itu dijadikan sebagai undang-undang, akhirnya dipaksakan harus diterima oleh lapisan masyarakat. Dalam keadaan masyarakat itu pada masa itu umumnya masyarakat Ahlus Sunnah, yang dari dulu menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Itu Ahlus Sunnah. Tapi dipaksakan oleh penguasa harus mengatakan makhluk. Maka terjadilah yang namanya mihnah, yang namanya mihnah, ujian. Penguasa dengan menteri-menterinya, dengan prajurit, pasukan-pasukannya, mendatangi tempat-tempat, wilayah-wilayah kaum muslimin, dipanggil satu persatu, ditanyai makhluk atau kalamullah. Kalau mengatakan kalamullah, cambuk. Langsung dicambuk. Langsung cambuk. Awal fitnahnya warakallahu fikum, kaum muslimin apa adanya. Alquran kalamullah. Enggak ngerti kan? Alquran kalamullah. Dicambuk. Maka yang berikutnya jadi ketakutan. Ada yang mempertahankan prinsipnya Alquran kalamullah, bukan makhluk. Cambuk. Bahkan ada yang dibunuh. Barakallahu fikum. Sekte dari kalangan orang-orang yang menyimpang tadi, dari sekte Mu'tazilah tadi, mengatakan pada khalifah, kalau kepingin pemahaman kamu diterima oleh masyarakat, jangan muji masyarakatnya, kamu uji alim ulama-nya. Nah gitu ya, kalau alim ulama-nya, kiai-kiainya sepakat dengan Anda, bolo-boloi kalau kafir. Nah ya, maka terjadilah fitnah begitu dahsyat. Bukan lagi masyarakat umum yang diuji, yang dikasih fitnah semacam itu, tapi ulama, dipanggil ulama-ulamanya itu, ulama hadis, ahli tafsir, ahli semua dipanggil. Al-Quran kalamullah atau makhluk, kalamullah, langsung cambuk, tangkap, dipenjara, ada yang dibunuh. Maka fitnah semakin dahsyat, fitnah semakin mengerikan. Ditambah lagi dengan adanya sebagian pihak yang takut mati, nanti dicambuk, nggak mungkin dia, nggak mampu dia, ada yang dibunuh, nggak mampu dia. Akhirnya dengan terpaksa, mengatakan Al-Quran makhluk supaya selamat dari cambukan penguasa, selamat dari kematian. Mengatakan Al-Quran itu makhluk, langsung disiarkan oleh pihak khalifah. Alim Fulan bin Fulan bersama dengan kami mengatakan Quran adalah makhluk. Wah, tambah besar fitnahnya. Akhirnya masyarakat muslimin terbawa. Alim Fulan, jangan-jangan salah ini akidah saya selama ini. Hah? Wah, salah ini kayaknya. Alim Fulan, gak cuma satu, bahkan ada tokoh besar ahli hadis yang sangat terkenal pada masa itu mengatakan yang sama, Al-Quran adalah makhluk. Maka semakin dahsyat fitnah, sangat dahsyat. Ada sebagian mereka yang kemudian berupaya untuk aman, jangan sampai mati, jangan dicambuk, akhirnya membuat akal-akalan, membuat cara supaya selamat. Disebutkan dalam sejarah Islam, ketika mereka dipanggil ditanya Al-Quran kalamullah atau makhluk, ada yang mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Selamat, lewat. Padahal apa yang dimaukan, lewat. Yang dimaukan bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil, bukan Quran, tapi jari jemarinya ini. Tangannya kan gini-gini ringan ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semua adalah makhluk. Nah, tangannya gini-gini kan ya, ikhlas. Selamat. Barakallah. macam-macam. Ada aja yang di Islam. Sehingga semakin dahsyat. Tahunya mereka kan makhluk ya. Nggak tahu kalau cari-cari ini maksudnya. Semakin dahsyat hitungannya. Dan terakhir kali yang diminta oleh Syekh Mu'tazilah kepada Khalifah satu orang, kalau Anda berhasil memfitnah dia, maka semua masyarakat itu akan ikut dengan Anda. Siapa itu? Ali bin Muhammad bin Hanbal rahimah, tokoh besar ahli hadis pada masa itu. Panggil dia. Panggil. Sudah dipanggil dari rumahnya, terseret, sudah dinaikkan di atas keledai, terikat. Jadi bukan dipanggil baik-baik, dipanggil dengan paksa. Barakallahu fiik. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak dipertemukan dengan al-ma'mun. Allah kabulkan. Di tengah perjalanan al-ma'mun wafat. Enggak sempat ketemu dengan al-ma'mun. Tapi tapinya ini khalifah yang berikutnya lagi, tiga masa kekhilafahan ternyata memiliki pemahaman yang sama. Maka beliau pun mendapatkan ujian begitu besar, begitu dahsyat. Beliau ditanya di depan khalifah, Al-Quran kalamullah ataukah makhluk? Maka beliau dengan tegas menyatakan, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Tegas. Cambuk langsung. Kata mereka, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Karena masa sengaja siksa, siksa supaya beliau menderita, akhirnya mengucapkan makhluk. Jangan dibunuh. Cambuk, pingsan, dipenjarakan. Terus berulang-ulang. Disiksa, dianiaya, dipenjarakan. Tiga masa kekhilafan. Bukan waktu yang sebentar ya, sangat lama, sangat lama. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai sebab bertahannya kaum muslimin dengan prinsip tadi. Ketika mendengar berita Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir, teguh. Ya, itulah pemahaman kami. Sehingga Allah teguhkan hati-hati kaum muslimin dengan beliau rahimahullah, rahimahullah ta'ala. Barakallahu. Itu sampai pada tingkat mau memberontak deh, rakyat Delhi. Para fuqaha-fuqaha Baghdad, ahli fiqih Baghdad, para alim ulama kumpul semuanya membicarakan masalah khalifah yang zalim yang seperti ini. Mereka sepakat untuk memberontak. Datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan maksudnya, beliau mengatakan la, jangan, jangan diperontak, jangan diperontak. Maka mufikumus sholat, Rasul mengatakan selama mereka sholat, selama mereka sholat, jangan diperontak. Dima, dima, dima, perhatikan darah muslimin, darah muslimin, darah muslimin, jangan diperontak. Padahal beliau ini yang disiksa, yang dipenjara, yang disakiti, yang dianiaya oleh khalifah. Tinggal beliau mengatakan berontak, semua yang akan memberontak. Beliau tidak mau, dikarenakan itu melanggar prinsip ahlu sunnah yang lain. Ahlu sunnah wal jamaah punya prinsip mendengar dan mentaati penguasanya yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun punya pemahaman-pemahaman yang sesat, selama tidak kafir dengan kekufuran yang sangat nyata. Jangan, jangan, jangan, jangan. Sampai pada akhirnya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kaum muslimin dan menyelesaikan fitnah tadi. Pada khalifah yang berikutnya, yang keempat, dia agak berpikir terkait dengan masalah ini. Minta masukan-masukan kepada yang tua-tua di kalangan mereka. Dan mengatakan itu merupakan fitnah. Ini suatu perkara yang fitnah, perkara yang tidak benar. Maka dia pun memanggil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk diajak dialog. Dialog antara beliau dan tokoh-tokoh Mu'tazilah di depan khalifah. Kepengen tahu apa yang terjadi. Dialog dalam kan beli di boroko di rantai begitu. Beliau mengatakan kalau kau ingin berdialog sama saya, lepaskan ini. Dilepaskan rantainya, boroko sama saya dialog. Tidak sepanjang-panjang dialognya. Beliau mengatakan bukan dia yang berbicara, saya yang bicara. Dikasih 2-3 pertanyaan kau orang Mu'tazilahnya itu. Kau sepanjang-panjang 2-3 pertanyaan kau. Kalau tanyanya, saya mau tanya sama kau, apakah fitnah yang kamu sampaikan, yang kamu selama ini lakukan, sesuatu yang diketahui Rasul, diajarkan Rasul atau tidak? Wah, jawabannya bingung ya. Kalau dikatakan diketahui Rasul, biasakan, karena Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak diketahui sama Rasul, pantang sekalian. Tidak bisa untuk mendakwakan sesuatu yang tidak didakwakan sama Rasul. Tambah lagi, apakah diketahui oleh salaf, para sahabat, atau tidak? Sudah kau. Daraklah. Akhirnya Khalifah pun memaafkan beliau, dikeluarkan dari penjara dan menghinakan tokoh-tokoh Mu'tazilah tadi. Ada yang terkena penyakit kronis, mati, tangkainya enggak ada yang memegang. Ada yang mati, enggak ada yang mengurus jenazahnya, ada semacam-macam. Terhinakan mereka semua dan terangkatlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Sayyidu, dan secara khusus terangkatlah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Hadza. Jadi ini kembali pada pembahasan kita ya kawan. Ini adalah prinsip mendasarnya Ahlus Sunnah. Pernah terjadi fitnah besar pada masa lalu dikarenakan masalah ini. Maka yakini dan siyakin-yakinnya Allah itu memiliki sifatul kalam, sifat berbicara. Kalamnya itu kalamun hakiki, ucapan yang hakiki, dengan suara, dengan huruf, didengarkan oleh hamba-hambanya. Asal sifatnya itu azali dan abadi. Namun satuan-satuan kalamnya tergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jal, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kapanpun Allah menghendaki, dengan kaifiah yang Allah kehendaki, dengan siapapun yang Allah kehendaki. Tidak sama dengan kalam makhluknya, tidak sama dengan suara makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dari sinilah mereka mengatakan Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Dan kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah dulu sampai sekarang, Al-Quran kalamullah, barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Jelas. Dalam bab ini yang sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan kalam adalah makhluk, maka mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ada kufur. yang juga sesat adalah Siti Asy'ariyah yang mengatakan kalam adalah sifat, tapi sifat hati. Wa kalam nafsan, ucapan hati hanya cuma satu, enggak berulang-ulang, dan yang mengungkapkannya malaikat Jibril. Sehingga mereka mengatakan ujung-ujungnya adalah kalam adalah makhluk sebagai ucapan Jibril alaihi wasallam, dan mereka mengatakan Al-Qur'an adalah takbir, ungkapan dari kalamullah. Yang mengungkapkannya adalah malaikat Jibril, bukan Allah Azza wa Jalla. Yang intinya sama, menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, merupakan ucapan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga pakai yang baik-baik, barakallahu fikum, berisik masalah ini. Yang berikut, masya Allah, sak jam umur. Jam berapa duhurnya, Pak? Ya, 12 ini. Duhur jam 12 kurang? Kurang 10. Enggak lama, enggak lagi juga duhur. Yang berikutnya masih terkait dengan sifatul kalam. Kata muallif rahimahullahu taala, wa nu'minu Dan kami ahlu sunnah beriman bi annahu, bahwasanya Allah azza wa jal membawakan ayat, lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Al-Kahfi 109. Kalau seandainya samudra itu, lautan itu sebagai tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku, sungguh samudra itu akan habis, akan kering sebelum selesainya kalimat-kalimat Rabbku. Di sebuah dalam ayat yang lain, di Luqman ayat yang ke-27, Allah mengatakan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalau seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini sebagai penanya dan lautan samudra itu menjadi tintanya, dan ditambah lagi dengan 7 samudra, tidak akan bisa menyelesaikan kalimat Allah, tidak akan bisa menyelesaikan menulis kalimat-kalimat Allah. Allah Ma'azza wa Jalla. 2 ayat di Baqarah Al-Malik. Baik, ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwasanya kalam Allah itu tidak ada batasnya. Kalamullah, kalimatullah, la tatanaha. Kalimat-kalimat Allah atau kalam-kalam Allah tidak ada batasnya. Itu bahasa yang singkat, ya gitu ya. Digambarkan di sini kalau seandainya lautan itu sebagai tinta ditambah 7 lautan, pohon-pohon di muka bumi sebagai penanya, pensilnya, pulpennya, menulis kalimat Allah, kalamullah, habis semua air di lautan tadi, kalam Allah belum selesai. Nah, berapa ya, Pak? Nah, itu menyebabkan satu aja nulis sampai kembang tangannya ya. Hah? Satu pulpen itu. Dan ini tintanya itu samudra itu. Padahal lautan loh kantante ya. 7 lautan lagi. Itu menunjukkan kalamullah la yatanaha. Kalam Allah itu tidak ada batas. Dari sini fahami barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu bukan seluruh kalamullah, tapi satu bagian dari kalamullah. Taurat kalamullah. Nah, gitu ya. Satu bagian dari kalamullah. Zabur kalamullah, satu bagian dari kalamullah. Injil kalamullah, satu bagian dari kalamullah. Al-Qur'anul Karim, satu bagian dari kalamullah. Sehingga bukan kullu kalamillah, bukan seluruh kalamullah, bukan, tapi sebagian dari kalamullah. Dari sini pula dan al-faedah barakallahu fikum, bahwasanya sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu tidak terbatas dengan jumlah. Kalam Allah sifat. Kata Ikhwan, kalam Allah adalah sifat. Dalam keadaan tidak habis-habis walaupun digambarkan seperti itu. Maka sifat-sifat Allah Azza wa Jal tidak berbatas dengan jumlah. Ini bantahan langsung kepada sekte Asy'ariyah dan Maturidiyah yang membatasi sifat Allah hanya 7 ditambah 13 oleh Maturidiyah menjadi 20. Ada apa ini? Sifat Allah tak terbatas. Barakallahu. Kalau Asmaul Husna berbatas apa enggak ini? Murojaah lagi. Kalau Asmaul Husna terbatas apa enggak ini? Jawabannya juga tidak berbatas dengan jumlah. Tapi yang Allah beritahukan kepada kita adalah 99 nama. Barakallahu. Yang tidak pernah kita bahas sebelumnya. Masya Allah. dan sekaligus ini menunjukkan kepada kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Baru terkait dengan sifatul kalam saja demikian penggambaran. Apalagi terkait dengan sifat-sifat yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan setelah itu wa nu'minu bi anna kalimatihi atamma bi anna kalimatihi atammul kalimat sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wa husnan atau wa hasanan fil hadis. Dan kami ahlussunnah beriman bahwasanya kalimat-kalimat Allah adalah kalimat-kalimat yang paling sempurna, sidqan fil akhbar, yang jujur dalam memberitakan, wa adlan fil ahkam, adil dalam hukum-hukumnya, wa hasanan fil hadith, dan indah bagus dalam pembicaraannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-An'am ayat yang ke-115. Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, jujurnya, wa adlan, dan adilnya. Dalam tafsir disebutkan sidqan fil akhbar, jujur dalam berita, wa adlan, adil dalam hukum-hukum syariat. Sempurna, jujur beritanya, adil hukumnya. Wa qala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih jujur perbincangannya daripada Allah? Jawabannya tidak ada. Allah yang paling jujur ucapannya. Barakallahu fikum. An-Nisa ayat yang ke-87. Baik. Sekarang ini kana bin azzakumullah asy-syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang beberapa sifat, beberapa ketentuan yang terkait dengan kalamullah, mensifati kalamullah. Disebutkan 3-4 sifat. Yang pertama ialah kalimat Allah itu sempurna. Atamul kalimat, kalimat atau kalam yang paling sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, tidak ada cacat sedikit pun padanya, tidak ada aib sekalipun padanya, sempurna, sempurna. Itu disebut dalam ayat wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna kalimat Rabb. Tam. Dan juga pada doanya Rasulullah SAW, doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika dia singgah di sebuah tempat supaya jangan sampai diganggu oleh apapun di tempat itu, Rasul pernah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang singgah di sebuah tempat lalu berdoa, apa doanya ya kawan? A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Masyaallah. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat lalu membaca ta'awudz ini, tidak akan diganggu oleh apapun hingga dia pergi. Apa doanya ya, Pak? Diulangi lagi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya a'udzu, aku berlindung, bi kalimatillah, dengan kalam-kalam Allah at-tammat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan makhluknya yang jahat. Di sini Allah Rasul mensifati kalam Allah dengan tama, kalam yang sempurna. Sedikit pindah terkait dengan doa tadi. Doa ini barakallahu fikum dianjurkan bagi siapa saja. yang ada di sebuah tempat, singgah di sebuah tempat, terutama tempat-tempat yang asing bagi dia, yang belum pernah dia singgahi sebelumnya, untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal, dianjurkan untuk membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Rasul menyatakan tidak akan terganggu, tidak akan membahayakan dia apapun sampai dia pergi. Ini perkara yang sangat mujarab. Ketika antum baca disertai dengan keyakinan, dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, mujarab. Disebutkan dalam sebuah kisah, kisah nyata, diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Insyaallah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau pernah singgah di sebuah tempat. Ketika singgah di sebuah tempat, ketika sedang istirahat, beliau tersengat kalajengking. Teringat-ingat apa ini yang belum terbaca ini. Hah, ya namanya juga ya qadar Allah masyafaka, kelajengan ada sebabnya. Kenapa? Beliau teringat, ternyata beliau belum membaca ta'awud itu ketika singgah di tempat tersebut. Belum membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka beliau semenjak itu ketika singgah di sebuah tempat pasti membaca itu. Dan beliau mengatakan setelah tidak pernah satu kali pun saya mendapatkan mara bahaya dari makhluk yang jahat. Baiklah, sehingga sangat-sangat bagus, sangat-sangat penting untuk antum hafal, antum baca, terutama di tempat-tempat yang antum ketika safar, ketika singgah, segala macam. Yang namanya gangguan itu macam-macam, jangan dibilang kalah jengking toh lo ya. Nah, ada kalah jengking, saya di hotel, kalah jengking opo ya. Tempatnya nyaman, mewah, berhasil kalah jengking. Kau ada Ustaz. Nah, itu contoh di zaman dulu kalah jengking. Di zaman sekarang macam-macam. Gangguan hewan mungkin, gangguan orang mungkin, gangguan konsolnya orang juga mungkin. Siapa ya konsolnya orang ya? Gangguan jin juga mungkin. Banyak macam-macam. Sehingga gangguan sangat banyak. Supaya mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal, maka baca doa ini. Singgah di suatu tempat, jangan lupa a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Singkat pendek. Hafal semua kan ya? A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Baik. Ini yang pertama. Kalamullah disifati dengan tammat, sempurna. Yang kedua, kalamnya Allah disifati dengan sidqun fil akhbar. Jujur dalam memberitakan sesuatu. Barakallah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Sehingga semua berita-berita yang terdapat dalam kalamullah. Kalau kita sekarang Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah. Semua berita-berita yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim yang itu merupakan kalamullah, semuanya benar. Semuanya jujur, tidak ada yang dusta sedikit. Baik itu berita-berita tentang kondisi umat-umat masa lalu, nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya, makhluk-makhluk yang jauh sebelumnya. Atau ketika diberitakan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Perkara yang gaib atau perkara gak gaib, semua berita-berita Al-Quran itu benar, jujur, tidak ada yang dusta. Dan yang dusta para guru ini i'tiqadnya al-sunnah wal jamaah. Ketika Allah memberitakan, yakini itu benar, jujur, tidak akan dusta. Dikarenakan yang memberitakannya adalah Allah Azza wa Jal, maka kita percayai. Kita sebagai seorang mukmin mengatakan sami'na wa shadaqna, Kami dengarkan, kami benarkan ya Allah semua berita-berita yang tersebutkan dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga disifati dengan adil. Adlun fil ahkam, adil hukum-hukumnya. Yakni ketika kita membaca Al-Qur'an, kalamullah, di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat itu adil. Hukum yang adil, hukum yang benar, tidak ada unsur zalim sedikit pun. Dan patut sedikit bagi orang-orang yang betul-betul meresapinya, yang betul-betul menghayatinya, yang betul-betul menerapkannya sesuai dengan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adil. Walaupun sesuatu yang mungkin dipandang oleh banyak pihak terlalu keras, tapi kalau dia perhatikan itu adil. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang beberapa hukum, di antaranya hukum qisas. Misal, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan pada kalian itu ada kehidupan pada hukum qisas, wahai orang-orang yang berakal. Yang namanya hukum qisas, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, nyawa dengan nyawa. Tapi gitu. Membunuh orang berarti dibunuh. Motong tangan orang berarti tangan kamu juga dipotong. Itu hukum qisas. Bayangannya katanya adil, kok sangar gitu ya? Hah? Masa dibunuh? Itu kan menghilangkan nyawa. Hah? HAM bicara. Lansa. Kalau kamu perhatikan, kamu hayati, kamu cermati, adil. Kamu bunuh orang, hukum apa yang paling adil sebagai balasannya? Penjara. Tidak adil. Membolimi orang yang kamu bunuh tadi pakai uang 10 ribu, 2 juta, 5 juta. Tidak adil. Yang adil adalah bunuh, dibunuh. Nyawa dengan nyawa. Kecuali kalau keluarga yang terbunuh memaafkan, itu pun harus membayar hukum hukum diat, membayar uang diat. Diatnya itu tidak murah, besar. Membunuh orang itu diatnya 100 ekor unta. Pengno, ah, dikalikan berapa ya Pak? Harga unta? Lu kok sapi unta ae. Ya unta sapi harganya berapa? 20. Ya Allah 20. 20 dikalikan 100 sama dengan 2 miliar. 2 miliar. Dan kemudian penjara setahun. Hah? Kemudian didenda sekian ratus juta kurang. Kalaupun dimaafkan oleh waliul maqtul, dimaafkan oleh walinya orang yang terbunuh, tetap harus membayar uang diat dan jumlahnya sangat besar. Itu menunjukkan mahalnya nyawa seorang muslim. Barakallahu fiik. Adil. Lebih adil lagi nyawa dengan nyawa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Barakallahu. Ada orang motong tangan. Yang paling adil enggak potong tangan juga. Sehingga jangan menggunakan perasaan. Semua hukum-hukum syariah, dari mulai perkara ibadah, perkara muamalah, hukum-hukum had, hukum-hukum kisah, semuanya kalau diresapi, dikaji, dihayati, diamalkan di dalam keseharian sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, akan nampak keadilannya. Tidak akan ada yang lebih adil daripada itu. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Dan yang keempat disifati dengan kalam Allah, disifati dengan kalam yang jujur, kalam yang indah. Hasanan fil hadir. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Dan itu nampak ketika ada membaca Al-Quranul Karim, melantunkan Al-Quranul Karim, kalamullah terasa indah, terasa merdu. Tidak ada kalam makhluk manapun yang bisa menyamai kalam Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka semuanya bersatu untuk membuat satu ayat saja, tidak akan bisa mampu untuk menandinginya. Semua di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua para syu'ara, syair-syair, sastrawan Arab berkumpul semuanya membikin ini, tidak ada yang bisa. Dikarenakan dia adalah kalamullah, bukan kalamul makhluk. Begitu indah, apalagi yang melantunkannya orang yang mujawid, qari, yang ada tajwid dengan suara yang begitu merdu, dengan suara begitu indah, maka tidak ada suara yang lebih indah daripada kalamullah yang dilantunkan oleh qari-qari kaum muslimin. Barakallahu fiik. Isinya juga indah. Barakallahu fiik. Inilah yang namanya kalamullah. Barakallahu fiik. Hadza wadhih, ini yang terkait dengan masalah sifatul kalam. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya beliau juga menjelaskan tentang masalah Al-Qur'an, dan telah disinggung tadi barakallahu fikum prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Dan pembahasan setelahnya, pembahasan yang lainnya lagi menjelaskan tentang sifatul 'ulu lillahi tabaraka wa ta'ala, sifat tinggi, ketinggian Allah di atas semua hamba-hambanya, insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Terpaksa saya hentikan dikarenakan banyak pertanyaan lain. Daripada enggak terjawab, lebih baik temanya dihentikan, pembahasan terkait dengan sifatul 'ulu, Allah Maha Tinggi, jadi semua hamba-hambanya akan dikaji insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Masyaallah. Tak pikir pertanyaannya ini pertanyaan Al-Qur'an kalamullah. Ternyata pertanyaannya Fulan dan Alan. Jawab deh. Ada pertanyaan bagus di sini. Afwan Ustaz, bukan maksud berdalam-dalam dalam hal zatnya Allah. Yang kami tanyakan, bagaimana memahaminya? Kalam Allah hakiki, sempurna. Ada suaranya, terdengar oleh hamba-hambanya. Tapi tidak sama dengan makhluknya. Dan ini tidak mungkin dipahami. Ini diyakini. Paham ya? Bukan dicerna, dibayang-bayangkan. Tapi diimani. Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah Maha Mendengar. Ini pertanyaan sama. Gimana ya? Allah memiliki zat. Tapi kok enggak sama dengan makhluknya ya? Gimana cara memahaminya ya? Jangan dipahami. Jangan dibayang-bayangkan, tapi imani. Aman Nabi. Iman. Allah punya zat yang enggak sama dengan makhluknya. Allah punya sifat-sifat yang sama dengan makhluknya. Allah punya sifat kalam dengan rincian-rincian tadi yang enggak sama dengan makhluknya. Imani. Imani dengan seyakin-yakinnya. Tidak bakal sama dengan makhluk. Berbahasa Arabkah? Atau berbahasa bahasa-bahasa di zaman Nabi-Nabi sebelum Muhammad? Jawabannya, Allah Azza wa Jal berbicara pada masa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan bahasa ketika itu. Taurat bahasa Ibrani apa Suryani? Zabur bahasa apa ya? Injil bahasa apa ya? Artinya dia mengatakan Ibrani, tapi bukan bahasa Arab. Allah berbicara dengan bahasa mereka. Allah bicara dengan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbicara dengan siapapun dengan bahasa apapun. Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan bahasa tadi. Paham insyaallah ya? Akan lebih saya dekatkan lagi terkait dengan nanti di yaumul qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan nanti di yaumul qiyamah, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kata Rasul memberitakan, tidak ada seseorang pun di antara kalian, melainkan nanti di yaumul kiamah akan langsung diajak bicara oleh Allah. Tidak ada penterjemah antara Allah dengan dia. Pakai bahasa apa kira-kira ya, Pak? Loh kok diem aja? Bisa bahasa Arab enggak? Hah? Nah, itu jangan bingung. Bahasa apa ya? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi terkait dengan kalamullah yang ada dalam kitab suci yang ada itu jelas. Taurat, Zabur, Injil dengan bahasa Ibrani. Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab yang jelas. Paham misalnya ya? Ketika nanti Allah berbicara dengan hamba-hambanya, Allah Maha Kuasa untuk berbicara dengan mereka dengan semua bahasa yang ada. Penciptanya adalah Allah. Anda punya bahasa apa? Eh? Madura tak? Yang menciptakannya adalah Allah SWT. Bahasa kamu itu makhluk. Bahasa apapun yang Anda miliki itu ciptaannya Allah SWT. Allah yang menciptakan. Sehingga Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu bicara dengan hamba-hambanya dengan bahasa apapun barakallahu. Pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, apakah masih ada di zaman modern saat ini walaupun pendahulunya atau pencetus telah meninggal dunia? Jawabannya kalau secara sekte gitu ya, secara jamaah begitu, saya belum mendengar. Tapi kalau secara pemahaman masih disemarakkan dan dijaga, dilestarikan oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan al-falasifah, al-filsafat yang sekarang ini pada kuliah. Masih itu menu wajibnya orang-orang yang belajar ini. Barakallahu. Jadi membicarakan dan membahas bab semacam ini bukan kadaluwarsa. Jangan mengatakan zaman dulu Ustaz Imam Ahmad. Sekarang tidak ada apa juga dibahas. Loh, tidak. Sekte mungkin belum ada atau udah enggak ada. Tapi terkait dengan pemahaman di mana-mana. Jangankan pemahaman yang kayak gini, pemahaman wahdatul wujud ada. Hah? Ya baik. Pemahaman loh ya. Ada apa enggak ada? Wah. Untuk menepis pemahaman Allah tadi. Di dalam Al-Quran banyak terdapat pembicaraan para nabi dan orang-orang soleh. Bagaimana penjelasan yang berhubungan dengan kalamullah? Nah, semua yang termaktub dalam Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan Allah mengabadikan apa yang terjadi pada masa-masa yang lalu dari kalangan para anbiya wal mursalin dalam kitab sucinya dengan kalamnya. Dengan kalamnya para nabi. Bahasa apa ya, Pak? Al-Quran? Bahasa Arab yang nyata. Nabi dulu bahasa apa ya, Pak? Dapat diimai. Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Mereka bahasa-bahasa. Ada yang Suryani, ada yang Ibrani, macam-macam ya. Tapi Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim dengan bahasa. Dengan bahasa Arab. Allah abadikan dengan kalamnya. Maka bukan makhluk. Nanti ya, yang aroma-aroma yang lain nanti. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Hah? Sebelum saya jawab yang lain-lainnya nih. Ada lagi yang lain? Saya membaca apakah bacaan saya makhluk? Baik. Bagus bertanya ya, Pak. Saya bertanya, ketika saya atau Anda atau kita membaca Al-Quran, apakah bacaan saya atau makhluk? Begitu. Jawabannya para ulama cukup dirinci dan dibedakan. Jawabannya para ulama ialah satu kalimat yang simple. As-sautu sautul qari. Al-kalamu kalamul bari. Suaranya suara Anda sang qari makhluk. Tapi kalam yang Anda lantunkan kalamullah al-bari. Tadi paham? Saya lagi baca ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Suara siapa? Kok diem aja? Suara siapa ini? Suara saya. Makhluk-makhluk? Makhluk. Tapi yang saya lantunkan tadi adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir dengan kesepakatan semua para ulama. Paham bang ya? Bedakan antara suaranya dan yang disuarakan, bacaannya dan yang dibaca. Qiraah itu makhluk, tapi yang makruh yang dibaca kalamullah. Anggap ini pensil. Pensil. Pena ini makhluk apa khalik? Pena-pena makhluk. Dalamnya ada tintanya. Makhluk apa bukan? Makhluk. Ini ada kertas. Makhluk apa bukan? Kertas makhluk. Saya menuliskan beberapa ayat dalam kertas ini dengan tinta ini, dengan pena ini. Saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir ila akhirih. Pertanyaan saya, yang saya tulis makhluk atau kalamullah? Wah, masih ragu-ragu banyak. Jawabnya kurang marem. Yang saya tulis, yang saya tulis kalamullah atau makhluk? Kalamullah. Tuh, masih ragu-ragu ini. Jawabannya? Kalamullah. Penanya makhluk, tintanya makhluk, kertasnya makhluk. Gerakan saya nulis gerakan makhluk, tapi yang tertulis kalamullah. Ketika ada sebuah kertas berisikan Al-Quran kalamullah, antum injak-injak, dihukumi apa ya kawan? Apa diem? Dihukumi apa ini? Ada kertas berisikan Al-Quranul Karim, beberapa ayat di bawah kamu injek-injek, tindakan kamu menginjak-injak, dihukumi apa ya kawan? Tindakan Anda menginjak-injak kalamullah, menginjak-injak kertas ini, dihukumi apa ya kawan? Kok diem saja, ya apa sih? Ini sengaja saya contohkan sebuah kertas demikian. Terjadi di Indonesia ya, yang semacam itu. Ketika antum barakallahu fikum menulis dalam sebuah kertas lafaz Allah, lafaz Allah, kertasnya makhluk, tintanya makhluk, tapi yang engkau tulis Allah azza wajalla. Ketika ada kertas di bawah berisikan lafzul jalalah Allah, lalu kamu injek-injek itu kertas, dihukumi apa ya? Dihukumi apa ya? Itu sama dengan Anda menjawab melecehkan, menghinakan, merendahkan Allah Azza wa Jal. Bukan kertas, tapi yang termaktub di situ adalah Allah Azza wa Jal. Tadi paham? Loh kok diam aja? Nah, ketika saya tulis Al-Fatihah lengkap Bismillahirrahmanirrahim sampai walau dhalin di sebuah kertas. Kertasnya makhluk, tintanya makhluk. Yang tertulis dalam apa? Ketika ada di bawah diinjak oleh seseorang, sengaja diinjak-injak itu yang namanya kertas. Dukungnya apa ya? Itu sama dengan menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak kalamullah, itu hukumnya kufur. Jangan mengatakan kertas, saya cuma injek-injek kertas, bukan kalamullah. Iya, kertasnya makhluk, tapi yang tertuang di situ, yang termaktub di situ adalah kalamullah. Kufur, barakallah. Contoh yang paling gampang sekarang, mushaf Al-Quran. Nah, itu mushaf. Anggap inilah, ada mushaf. Sampulnya Apa ini? Makhluk. Kertas-kertasnya, tintanya, semua dalam makhluk. Tetapi yang termaktub, yang tertulis di dalamnya adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang termaktub kalamullah, bukan makhluk. Ketika ada orang yang menginjak-injak Al-Quran, antum hukum apa ya? Hukum kafir kepada Allah, termasuk menghinakan Al-Quran di hari ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya taubat. Katakan apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya engkau mengolok-olok menghinakan? Jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah imannya kalian. Dan ada yang mengatakan, kertas, ini dari kertas toh, posin di kalamullah, kertas, ini kertas. Loh, bukan masalah kertas yang dibahas, di dalamnya termaktub kalamullah. Barakallahu. Jadi paham misalnya? Diam aja. Bedakan antara bacaan dan yang dibaca. Bacaan itu makhluk, yang dibaca adalah kalamullah. Bedakan antara tulisan dan yang ditulis. Tulisan itu makhluk, yang ditulis adalah kalamullah. Wa hakara. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Tuh kan enggak kerasa ya, setengah 12 ya. Nah, ada yang memberikan tambahan terkait dengan masalah kalam tadi disebutkan dalam kitab Syekhul Islam Arisatat Muria bahwa suara antara sesama makhluk yang berbeda-beda zatnya, maka suaranya pun juga berbeda-beda antara makhluk, berbeda-beda, apalagi membandingkan kalam Allah dengan kalam makhluk, pasti berbeda-beda. Dan perbedaan sifat antara Allah dan makhluk adalah perbedaan puncak. Apa puncak? Perbedaan dalam perkara hakikatnya. Namanya sama, tapi beda hakikatnya. Nah, antar makhluk saja beda suaranya. Suara saya ngebas, suaranya antum nyaring. Beda suaranya ya. Padahal sama-sama makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Sang Khalik. Barakallahu. Naam. Barakallahu. Ini dijawab apa tidak ini? Ini pertanyaan titipan ini. Apa do kabeh? Apa ini? Ah, iya iya. Jawab rai. Gimana, Bu? Eh? Senyum, Bu. Si. Kejadian di rumah itu biasanya habis undangan, bahasa Arab. Apa? Oh iya, enggak semua bahasa Arab itu adalah ada, Pak. Ada basmalahnya. Nah, ketika ada ayatnya dan segala macamnya, maka tidak boleh dihinakan. Ketika enggak mungkin, segera untuk musnahkan, bakar. Itu fatwa dari para ulama dulu sampai sekarang. Ada kertas, robekan mushaf, enggak mungkin antum amankan, sudah langsung dibakar, dimusnahkan supaya tidak dihinakan para ulama. Kalau ketemu enggak sempat, langsung ambil taruh yang paling atas, tempat yang paling bersih. Para ulama, wa kalamullah. Masyaallah, tabarakallah. Nunggu-nunggu antum ini ya. Si. Apakah diharuskan atau diwajibkan bagi calon pengantin wanita menjelaskan kepada calon pengantin pria bahwa dia sudah bukan perawan lagi? Ini betul-betul rahasia. Tapi di saat yang sama perkara aib yang harus dijelaskan. Barakallahu fiik. Itu sesungguhnya mungkin disampaikan dengan bahasa-bahasa yang diplomatis, menceritakan orang ketiga atau orang keberapa gitu, untuk menjajaki laki-laki ini termasuk laki-laki yang mengharuskan demikian kan? Paham ya? Sal, gampang aja, nggak usah orang lain. Ada yang datang ke saya melamar putri saya. Putri saya misalkan udah janda, misalkan begitu. Atau misalkan udah apa, kecelakaan apa yang membuat dia nggak lagi perawan. Melamar ini, saya gampang aja. Antum ini tipikal laki-laki yang nyari perawan apa nyari yang sembarang? Yang penting perempuan yang salihah. Perawan Ustaz. Her insyaallah. Her insyaallah gitu ya. Jangan langsung apa enggak bisa. Terlalu lugu. Her insyaallah. Yang lama-lama apa nyari? Namanya enggak bisa lanjut dikarenakan satu dan lain hal. Jadi samarkan begitu. Kecuali kalau betul-betul laki-laki itu betul-betul pengen nikah dengan perempuan satu ini. Saya yang namanya cinta itu sudah susah dibendung, nah, gitu ya. Yang sedih diwanti-wanti. Betul sama dia. Apapun yang ada pada dia, kamu ikhlas. Kekurangan-kekurangan dia, kamu ikhlas. Siap apapun saya ikhlas. Dan itu menambah keseriusan dia dalam menikahi perempuan tadi. Maka itu disampaikan di bagian akhir. Di bagian akhir proses taruhnya sebelum nador dan segala macam disampaikan. Ini kondisinya ada kecelakaan sebelumnya dengan perawat. Jangan kaget ya. Ketika dia tersentak begitu, mau maju ragu-ragu mundur. Saya minta rahasiakan. Saya sampaikan kepada kamu, dikarenakan saya pandang kamu serius, betul-betul serius menikahi ini perempuan. Makanya saya sampaikan. Kalau nggak jadi, rekam jelasnya. Wahai, intinya tersampaikan dengan cara yang tepat para pelaku supaya nggak menimbulkan yang tidak kemudian diobral. Mau nikah sama ini nggak perawan, tidak begitu ya. Itu perkara aib yang harus disembunyikan oleh seorang wanita. Ketika diperlukan maka disampaikan dalam kondisi darurat saja. Barakallah. Afarusat, mohon penjelasannya. Berapa lama batasan waktu seorang dai yang baru tobat untuk bisa mengisi kajian khutbah Jumat lagi? Barakallahu fikum. Waktunya itu enggak ada batas. Batasannya ketika betul-betul sudah nampak kejujuran dia dalam bertobat. Terpenuhi semua ketentuan-ketentuan tobat dengan jujur. Dia tinggalkan semuanya. Dengan al-iqla' anidham. Tinggalkan dosanya, tinggalkan masa lalunya. Ini banyak konsekuensinya ya, Pak. Meninggalkan dosa-dosanya, penyimpangan-penyimpangannya, dan habitat yang lama itu. Orang-orang yang dulu sama dia di sana, teman-teman lamanya, pergaulan yang selama ini di sana, tinggalkan semuanya itu. Ganti yang baru. Tempatnya baru, kawan-kawannya baru, yang soleh, yang bertakwa. Aliklah. Yang kedua, menyesali apa yang telah lewat. Betul-betul nampak pada dirinya penyesalan. Tobat kemudian bergaya begini, itu gak tobat ya. Tobat itu yang patah hatinya, betul-betul dia luar biasa. Nampak kesedihannya, nampak keterpurukannya, nampak dia betul-betul hancur. Barakallah. Menyesali yang ada. Barakallah. Dan yang ketiga, dia berazam kuat, gak mau ngulangi lagi apa yang telah terjadi. Ketika terkait dengan pembahasan penyimpangan-penyimpangan, barakallahu, syubhat-syubhat yang muncul tengah-tengah masyarakat, sandakan pada umat. Sebagaimana tindakan dari Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Langsung tampil, saya dulu pernah mengatakan begini, begini, begini, ini perkara yang salah, yang batil, karena gini, gini, gini, yang betul demikian. Wah, kalau sampai taubat, jujur taubatnya, normal kembali. Barakallahu. Sehingga tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktunya. Barakallahu itu. Di antara dalilnya kalau tidak azab mula adalah kisah pembunuh 100 nyawa. Ya. Disebutkan dalam riwayat dia sudah membunuh 99 nyawa. Pengen tobat. Betul betul memiliki azam yang kuat untuk tobat. Dorongannya sangat pengen tobat. Tanya siapa orang yang paling mulia di tempat ini? Ditunjukkanlah seorang pendeta. Tanya, saya mau tobat. Tapi saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah saya masih punya tobat? Tetap pendetanya merasa besar. 99 nyawa. Nah, tetap berpikir emosi, sikat sekalian. Genap 100. Nyawa terakhir pendeta. Terus dorongan tobatnya muncul lagi. Pengen tobat dia. Tanya siapa yang paling afdol ini? Ditunjukkan seorang yang alim. Terlaksan saya telah membunuh 100 nyawa yang terakhir pendeta ini. Apakah saya masih punya tobat? Dia mengatakan siapa yang mengharapkan boleh tobat? Semuanya punya tobat. Kata sang alim, tetapi kamu sekarang ini berada di sebuah tempat yang jelek. Pindah ke tempat yang sebelah sana itu. Di sana ada satu kaum yang saleh, yang ibadah kepada Allah di sana. Kesana kamu. Karena kata kesana kamu disuruh pindah habitat, pindah komunitas, menghilangkan semuanya sudah. Kawan-kawan lama yang menyimpang, hilangkan semuanya. Sak kawan-kawannya, sak HP-HPnya, sak segala sepatunya, hilang semuanya sudah. Pindah kepada yang baru, yang saleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah, dengan kawan-kawan baru, aktivitas baru, komunitas baru, yang salihin, yang muttaqin, untuk ibadah kepada Allah di sana, mengamalkan sunnah di sana, merubah semua yang telah ada. Ya, Allah, itu ketentuannya. Ngaku tobat, saya mau tobat, tobat, tobat. Tapi masih aja, kumpul-kumpul sama konco-konco lawas yang sama-sama yang dulu menyimpang itu. Ya berdoa, nggak ada gunanya ada tobat. Contoh yang paling gampang, Anda sebelumnya misalkan ikut khuruj jamaah tabligh. Nah, gitu ya. Sana kemari 3 hari, 40 hari, 3 bulan, IPB, dia bakti Bangladesh, segala macam, Masya Allah. Ngerti? Ngerti ini perkara yang menyimpang, tobat. Saya tobat. Tobat. Saya enggak lagi bersama dengan mereka. Ngomongnya, ternyata masih. Iya, ke yang baru ya, iya. Yang lama juga enggak ditinggalkan sama dia. Masih sering ke gurame sana. Masih sering ke kebun jeruk sana, di Jakarta sana, masih sering di Magetan sana, dan segala macam tempat-tempat yang mereka. Ya bukan taubat namanya itu. Yang namanya taubat meninggalkan semua yang ganti yang baru. Inilah yang susah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah. Pertanyaannya sama semua ini coba. Satu. Perlu jawab? Apa sudah? Iya lagi. Jawab orang. Sekarang terkait dengan orang. Jawab. Apa enggak usah? Kau menang wae. Terkait dengan orang ini. Bagaimana si fulan? Sampaikan. Nah iya. Ada sebagainya mungkin enggak paham yang maksudnya. Beberapa orang ini enggak ngerti sopo ini orang hati. Tapi yang lainnya pada ngerti kayaknya. Ngerti enggak? Kalau ngerti ya kabar disampaikan gitu ya. Khair insyaallah. Semuanya sama, saya diwakili satu aja. Penutup. Saya mendapatkan info hari ini ada kajian di Masjid Darul Arqam. Pematerinya adalah Ustadz Mustafa Al-Butoni. Mohon penjelasan status Ustadz Mustafa Al-Butoni. Apakah boleh mendatangi majelisnya? Masya Allah. satu sisi berat, sisi yang lainnya harus sampaikan. Sebelum saya sampaikan, antum harus tahu dulu siapa Ustadz Mustofa Al-Buthoni. Dia ini adalah kawan saya sendiri. Para kemudian semenjak tahun 90-an, ketika saya masih mondok di Al-Furqan Srawo Sidayu, tempatnya Aun Radul Gufron, tahun 90-an, 91 saya orang pribumi, kalau dia asli dari Buton, makanya Al-Buthoni. Dia kesana sehingga saya ketemu dengan saya beberapa saat di sana. Kemudian lanjut ketika kita belajar di Yogyakarta, itu sama-sama satu angkatan. Dia 2 tahun kalau nggak salah menikah, saya sampai selesai hampir 5 tahun baru saya menikah. Gitu ya. Ketemu lagi ketika di Yaman, saya duluan yang ke Yaman, dia datang berikutnya. Ketemu di Yaman, saya di Yaman cuma 4 tahun, dia 9 tahun, hampir 10 tahun. Jadi ibaratnya konco lawas, sama-sama ngerti. Bahkan lebih dekat daripada itu, istri saya itu adalah kakak sepupu istri dia. Ya, istri saya kakak sepupu istrinya dia, dari dia ibu, ibu mertua saya kakak kandung ibu mertua dia. Eh, gimana ya? Nah, yang harus saya sampaikan supaya anda tahu, ketika saya berbicara nanti itu bukan karena ada masalah pribadi. Justru secara kepribadian masih ada hubungan kekerabatan periparan, sahabat sahabat lama. Tapi gimana lagi, dia harus menyampaikan. Nah, terkait dengan masalah dia ini, tolong diamankan rek. Wah, itu ini bukan tempatnya mainan ini ya. Mana dulu. Jadi terkait dengan dia ini, awalnya terkait dengan kasus di Tegal. Karena dia ketika datang diminta untuk menjadi ustaz di Tegal kota, di sebuah masjid namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Tempatnya kita semua dulu di sana, termasuk saya yang merintis dakwah di Tegal sampai mereka punya masjid sebesar ini atau lebih. Barakallahu. Datang dari Yaman, dan dikarenakan saya posisinya ada di Gresik, ada pondok di Sidayu, nggak mungkin saya di Tegal. Barakallahu fikum, dia yang saya minta. Barakallahu. Sekali lagi, ana yang meminta. Saya menyampaikan kepada pihak pengurus-pengurus yang ada ini, dikarenakan dia mertuanya orang Brebes, dekat sama Tegal, ajak. Dan saya yang melobi dia supaya dia mau pertama kali menyampaikan taklimnya di Tegal, dan berhasil. Lanjutnya, 3 tahun di Tegal, dia 3 tahun di Tegal, warahmatullahikum. Tahun pertama, ada masalah. Tahun kedua, mulai terdengar sesuatu sampai ke telinga saya. Tahun ketiga, pecah. Nah, sesungguhnya awal mulanya perkara-perkara sifatnya itu sifatnya perkara-perkara yang enggak sepantasnya. Terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah-masalah hikmah dalam perkara dakwah, itu awal-awalnya. Jadi yang membuat resah dan gelisah itu, ada yayasan di sana, ada masjid, ada tempat pendidikan, TA, tahfidz. Dia sebagai mudiramnya gitu, sebagai direktur. Gak ada masalah. Resahnya ya ketika beliau itu setiap kali menyampaikan dars am ba'dal maghrib atau dars am yang lainnya, semua persoalan dan permasalahan yang terkait dengan yayasan dan pendidikan itu diungkap di majelis. Paham ya? Padahal itu masjid umum. Masjid umum, ada radionya dan segala macam. Semua diungkap. Nah, ada yang salah langsung. Tanbih, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Sampai tanbih juga orang-orangnya biasanya itu. Ini begini, ini begini, ini begini. Ya, kan pada kiri semua. Apa ini taklim ini mau dikasih ilmu gitu loh. Ini banyak orang umum yang datang kok. Masalah-masalah sepanjang intern, rahasia yayasan, rahasia lembaga, kan jangan diungkap kan gitu ya. Diungkap. Bahkan puncaknya ketika Ramadan, kajian pada tarawih. Setiap malam tanbih, tanbih, tanbih. Wah, semuanya kena. Ada gini semuanya. Bahasa yang tegal sampai nek. Itu bahasa yang tegal. Nyong sampai nek. Yang diminta ilmunya. Nabi gitu ya. Dari sini awal. Tidak menunjukkan hikmah seorang dai. Hikmah seorang ustaz. Tidak bisa membedakan majelis umum, majelis intern, masalah pribadi, masalah umat. Nabi gitu ya. Klasifikasi. Saya baru tahu meletusnya itu setelah beberapa saat ternyata ada sangkut pautnya dengan saya. Saya kebiasaan pulang ke mertua 2 tahun sekali. Nah gitu ya, setahun saya di sini, tahunnya lagi saya di mertua. Ramadan ini selang-seling dikit. Semenjak zaman dulu, sebelum dia datang, karena saya ngawali, ketika saya di sana mesti selama 1 bulan penuh jadwal saya di Masjid Ali tadi. Setiap ba'da tarawih sudah rutin. Ketika dia di sana, pas jadwal saya pulang ke mertua yang semestinya setiap hari, itu perkara biasa. Orang-orang semua mengatakan, "Ustaz, ini sekarang Safif yang di sini sebagaimana biasa yang dulu-dulu setiap bulan ketika beliau kesini 1 bulan penuh jadwalnya beliau. Ba'da tarawih saja, selebihnya antum silakan." Rupanya beliau tak setuju. Oh, tidak bisa. Nanti anu aja, saya atur lagi jadwalnya. Intinya saya ngisi ketika ada yang kosong saja. Saya nggak tahu, saya nggak tahu waktu itu. Saya sih nggak ada masalah. Ketika sampaikan saat ini nggak mungkin tiap malam. Nggak ada masalah. Saya datang ke sini untuk mertua, bukan untuk kalian. Akhirnya ada, nggak selesai. Jadi gimana ya Pak? Jadi saya gitu aja. Nah, mau ada nih, ini apa? Kesimpulannya panjang. Ini baru pokok cuma dulu ya Pak. Al-Muhim pecah dan segala macamnya, ribut, ramai di kota Sarayapan. Dan kemudian merembet kepada perkara-perkara yang sifatnya berisi. Itu awal. Ini merembet. Hanya apa namanya, ya larinya kepada kasusnya Tornen dan segala macamnya. Tuh. Sehingga sekarang ini ditampani ya. Langsung ditampung sama orang-orang semacam itu. Akhirnya ngisilah di babatan tadi. Nah, panjang. Sekarang dia secara resmi telah dikeluarkan oleh Ustaz Muhammad Umar Sayyid. Ustaz Muhammad sebagai penasihat yayasan resmi mengeluarkan dia dari yayasan dikarenakan fitnah yang begitu besar yang ada pada. Beliau sudah bicara di mana-mana, di Kerawang, tempat-tempat yang bahkan daurah sehari Tegal membantah semua pemahaman-pemahaman dia. Saya yang berikutnya setelah itu daurah sehari menerangkan pemahaman dia. Saya juga lalu bicara di situ. Tak ulang lagi bulan berikutnya lagi. Ustaz Muslim dan yang lainnya semuanya bicara tentang masalah dia. Terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan dia. Semuanya berkaitan dengan masalah imma terkait dengan Tornen, wa imma terkait dengan Rojaliyun, Sururi dan segala macamnya para pelaku. Sehingga itu yang terjadi para pelaku hukum dan dia sekarang sudah menyendiri di markas sendiri dan orang-orang bersama dengan dia, imma orang-orang yang terkernen, wa imma orang-orangnya roja, wa imma orang-orangnya macam-macam. Bukan lagi dengan iman-iman harus nanti berjamaah seperti ini. Allah Taala Rabbul Sawab. Sehingga pada demikian keadaannya, para pendengar saya bermula tidak pantas diambil ilmunya. Dan selama ini, selama dia di Indonesia pulang dari Yaman, tidak pernah ada komunikasi langsung dengan para asatidz atau dengan para ulama, menyendiri. Kayak membuat kerajaan sendiri di suatu. Ini adalah sebab yang membuat dia semakin jauh dan terpuruk, jauh dari bimbingan para ulama dan bimbingannya para asatidz. Ala kulli hal, para ustaz tahu siapa dia sekarang ini, dan mereka semuanya harus semuanya menyatakan untuk meninggalkan dia dan tidak hadir di majlis-majlisnya dia. Mudah-mudahan dia dikasih tahu dengan hidayah Allah Azza wa Jal dan bisa menerima apa yang terjadi, walaupun kondisinya semakin lama semakin parah keadaannya, semakin lama semakin banyak syubhat-syubhatnya, dan hampir semua syubhatnya imam syubhatnya Abu Qurnain dan kawan-kawannya, apa imam syubhatnya Rosaiyun, orang-orang Rosaiyun dan kawan-kawannya, apa imam syubhatnya Halabiyun, mirip. Dan kita bantah beberapa poin-poinnya dalam beberapa kesempatan, walaupun tidak menyebut nama, ada juga dalam beberapa kesempatan menyebut nama dia secara langsung barakallahu fiik. Oleh para ikhwan dikumpulkan jadi satu, satu file begitu, semuanya tentang Al-Buthani, lengkap. Tuan Muhammad dengan suaranya, lihat link ini. Saya dengan suara saya, lihat link ini, lengkap. Barakallahu fiikum, ada di HP saya tapi enggak tahu. Dengan via WhatsApp lewat barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.